Kenapa kamu telat? Pasti kamu gadang sambil main game. Enggak, Pak. Kita gak gadang main game. Terus ngapain? Semalam ku sholawatan, juga baca Quran dan sholat malam. Tadi malam ku sholawatan, juga baca Quran dan sholat malam. Semalam sholawatan, ngaji Quran, dan sholat malam. Terima kasih, Pak. Anda orang tua yang memperhatikan anak-anak. Semalam sholawatan, juga baca Quran dan sholat malam. Pak Sidik, udah beres. Beres. Dah.